Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur nomor yang ke-90. Mazmur 90. Saya akan membacakan ayat 1 sampai yang ke-12. Ayat 1 sampai yang ke-12. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Shalom Ibu Bapak. Hidup itu singkat, lakukanlah yang terbaik menjadi tema kita. Apa yang tadi kita baca harusnya kita renungkan sebagai bagian yang di sana ditulis doa Musa Abdi Allah. Jadi ada kesan bahwa tulisan ini semuanya adalah sebuah request. Ada yang menegaskan ini adalah sebenarnya argumen lebih ketimbang sebuah hasrat Musa untuk menjadi orang yang kelak memimpin Israel sebagai umat. Kalau ditanya kenapa, ada juga yang merenungkan bahwa karena dia merasa jengkel disiapkan di masa-masa Fir'aun sedang keras kepada Israel sebagai umat. Kemudian Israel yang disebut biji mata Allah justru tidak lagi seperti itu. Karena sesudah kematian Yusuf katanya Israel bukan lagi orang yang menikmati Goshen sebagai tempat mereka beristirahat. Mereka bercengkrama sebagai orang pendatang yang dipelihara Tuhan. Mereka dihancurkan sistematik sekali sampai harus habis. Dan saat itulah Musa yang dipersiapkan untuk menggantikan Fir'aun, dia tidak melanjutkan karena dia terbukti sebagai pembunuh oleh karena orang Mesir mengganggu Israel yang dikatakan saudaranya. Ada lagi yang bilang, tahu dari mana ya Musa itu 40-an tahun di istana Fir'aun bisa tahu bahwa orang yang dicederai oleh orang Mesir itu adalah saudaranya. Ada yang menjawab karena Musa waktu itu dibimbing oleh ibunya sampai pisah susu dan seterusnya. Apapun argumen itu, sebenarnya ada lebih satu ungkapan. Bahwa engkau dan saya sebenarnya hidup di bawah tekanan murka Tuhan. Dan karena kita berasal dari debu, harus kembali kepada debu katanya. Dan berapa besar kesempatan untuk kita bisa menjadi alat Tuhan, untuk bisa menggunakan hidup yang singkat dan melakukan yang terbaik. Tidak ada yang tahu. Karena 1000 tahun itu dikatakan oleh Musa di dalam sebuah penglihatan yang dari Tuhan. Dia mau menegaskan bahwa di mata Tuhan itu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Bahkan kalau mau lebih tegas lagi, dia katakan hanya seperti seorang yang menjaga di waktu malam dan sesudah terbit matahari sudah berganti hari. Pendek sekali. Jadi kalau kita mau hitung apa yang Musa katakan 70 tahun, kalau kuat 80 dan lebihnya adalah penderitaan. Kalau kita bulatkan begitu ya, 100 tahun. Ya, supaya kita bisa punya rasio 1000 tahun itu. Jadi kalau kita punya jam 1000 tahun itu ya, berputar di dalam 24 jam. 100 tahun itu jarum geser berapa banyak ya? Pak Yusuf udah hitung belum? Halo? Ini kalau dibikin 12 jam gitu ya kan, seperti giliran jaga malam. 1000 tahun putar 12. Kan berarti 80-an lebih sedikit toh. Jadi kalau 80 tahun itu kan baru detak ke angka dari 12 ke 1. Sudah habis. Padahal kita merasa hidup itu panjang banget gitu. Tapi di hadapan Tuhan itu cuma geser dari angka 1 ke berikutnya. Habis waktu kita. Lalu apa yang sebenarnya Musa mau katakan? Dia mengatakan bahwa kekuatanku itu hanya 70. Yang di dalam tulisannya begitu ya. Dia mengatakan 70 itu dari satu kata yang disebut dengan Sibim. Sibim. Sibim itu 70. Lalu punya akar kata berikutnya Sebah Sibah. Yang mau menggarisbawahi bahwa Sebah Sibah itu ya 70. Yang punya akar kata, kalau dijadikan kata kerja, itu artinya to swear atau to adjure. To swear itu artinya saya berjanji, saya akan genapkan apa yang saya katakan. Jadi kalau Musa bilang mampu orang bertahan 70 tahun, itu artinya semua kewajiban yang diberikan kepada saya tidak tawar. Tapi kalau kamu tambah 80, saya akan punya 10 tahun penderitaan yang luar biasa. Nah lalu kenapa saya harus mencontohkan bagian ini untuk berkait dengan tema kita? Karena sebenarnya tadi saya bilang mungkin ini bukan sebuah harapan, request, tapi lebih kepada argumen. Bukan saya orangnya, udah terlalu tua, mau juga 40 tahun lalu. Kenapa engkau mengizinkan aku menjadi buronan? Padahal ketika Harun dan Miriam itu berbantah dengan Musa, Tuhan membela Musa dengan mengatakan, tidak ada orang di dunia ini yang lembut hatinya seperti Musa. Tapi di pasal berikutnya itu bilangan 12, bilangan 20 dikatakan kerasnya Musa. Sampai dia memukul gunung batu 2 kali. Dan karena ketegasan yang berlebih itu, Musa tidak diizinkan masuk ke negeri perjanjian. Alias sia-sia kerjanya. Apakah seperti itu? Ternyata bukan begitu. Karena di dalam pasal 90, di dalam bagian terakhir dia katakan, buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Itu request. Oleh karena Musa siuman, tidak ada pilihan. Dia sudah mengatakan Harun loh kakak saya yang lebih pantas. Saya ini tidak pantas, tidak fasih untuk bicara. Tuhan menghibur dia, Harun akan kupilih. Kakakmu yang perempuan juga kupilih, yang pintar menyanyi. Tapi aku mau kamu pemimpinnya. Jadi hari ini ketika engkau dan saya diperhadapkan dengan sebuah pilihan, bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan hidup ini, melakukan yang terbaik katanya, ya, karena singkatnya, maka engkau dan saya ketika tadi sebah, sebim, yang artinya saya berjanji, saya akan genapkan itu, semata-mata karena ada satu alasan. Apa alasannya? Ibu bapak pernah mendengar lagu hidup ini adalah sementara. Paling enggak dari saya kan dengarnya gitu ya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini untuk jadi berkat. Kalau nanti enggak kesempatan sudah jadi berkat. Itu yang nyanyi waktu itu cucu saya, belum 4 tahun dia nyanyi, karena lihat neneknya nyanyi. Terus dia hafal lagu itu. Saya malah gak hafal-hafal lagu itu. Tapi anak belum 4 tahun dia bisa nyanyi lagu itu. Lalu kemarin saya dapat klipnya, itu dari seorang pendeta dari daerah Ambon. Dia mengalami satu tekanan karena anaknya meninggal. Lalu dalam waktu-waktu tertentu dia merenungkan jalan hidup itu. Maka muncullah lagu ini. Sebenarnya lagu itu ada lagi yang bagian lain seperti bunga dan seterusnya. Ntar saya kasih klipnya ya. Kalau mau, saya juga dapat free. Tapi begitu merenung bagian ini, pendeta itu menulis lirik dan akhirnya populer hari ini. Karena mendapatkan satu penyingkapan. Betul, hidup itu singkat. Namun kita harus memberi yang terbaik. Bagaimana ceritanya? Ya itu. Mungkin Anda sudah cukup banyak mendengar tentang gembala Anda, Bapak Pendeta Bigman Sirait. Rekan kami sejak muda, bahkan sebelum beliau menikah, belum ada Kezia. Masih ingat ya, Bung ya? Lalu mereka menikah di Departemen Sosial. Saya dapat undangan dan hadir. Kalau tidak salah itu 87. Lalu kemudian jadi juga pendeta. Ketika kami resign dari kerja, saya bilang, maaf, aku tidak bisa lanjut. Ya sudahlah, kamu pergi, bye-bye. Terus ketika saya sudah mulai kuliah baik-baik, beliau suka datang. Terus saya ganggu dia, kapan kau janji waktu itu mau masuk seminari? Kau masih asik ini. Dia bilang, kayaknya waktunya belum nyampe. Terus diulur-ulur, waktu itu kalau tidak salah tahun 95 ya, Bu. Lalu daftarlah beliau. Wah, selamat. Lalu kemudian kuliahlah beliau sampai hari ini menjadi pendeta. Kalau Anda mendengarkan bagaimana hidup hamba Tuhan ini, engkau akan bisa bingung, kok bisa begitu ya? Mungkin beliau belum mengungkapkan semua. Mungkin, karena enggak ada kepentingannya. Tapi saya merasakan bagaimana tangan Tuhan itu pun bekerja baginya. Sehingga ada hari ini dengan semua yang tadi ditayangkan. Saya kalau ingat-ingat itu saya menjadi mengerti. Karena mungkin dalam pemikirannya, mestinya saya tidak hidup. Karena daerah yang begitu keras. Beliau tinggal dengan saya sebenarnya gak terlalu jauh dulu, cuma gak ketemu aja. Begitu selamat baru ketemu. Saya tinggal di Tanah Tinggi 4, beliau pernah di Pangkalan Asem dan seterusnya. Jadi gak jauh-jauh tuh tetanggaan. Bandelnya kayak apa, juga gak kebaca. Tapi akhirnya kalau cerita, iya ya, kok bandel gak mati-mati ya? Bukan bandel gak mati-mati, karena memang ada rencana Tuhan. Dan akhirnya bisa menjadi hamba Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah. Tapi karena dia mau kita mengerjakan sesuatu yang terbaik. Bagaimana mulainya? Maka Musa mengingatkan, kita akan kembali kepada debu. Secepat itu dengan rasio 1000 tahun itu hanya bagaikan penjaga malam 12 jam. Hanya satu ini selesai. Jadi kita harus bekerja dengan luar biasa. Bagaimana mulainya? Renungan-renungan yang indah dari Musa mungkin kita akan ingat bagaimana Tuhan menjaga dia. Semua anak Israel laki-laki pasti dibunuh oleh bidan Mesir. Tapi entah kenapa ketika Musa akan dilahirkan, bidan itu mengatakan anak ini begitu hebat. Tidak cukup kuat, kami ingin membunuhnya karena anak itu kuat. Dia lahir keluar duluan dan tidak bisa dibunuh. Sehingga waktu lahir dalam kondisi mati tidak bisa. Dan itu Musa kuatnya. Kemudian oleh karena anak laki-laki Israel bisa dibunuh akhirnya, maka dititipkan kepada Firaun. Melalui pikiran yang sangat cerdas dari keluarga Amram itu. Dibuatlah basket itu, ditaruh bayi itu, sampai akhirnya putri Firaun yang mandi melihat dayang-dayang membawa itu dan dirawat sehingga menjadi putri Firaun. Maksudnya anak putri Firaun. Dan kita tahu sejarahnya. Kau ditanya, Musa tahu gak pengalaman itu? Kalau membaca sejarahnya, dia tahu. tapi tahu sesudah dia mendengarkan suara Tuhan itu, aku akan menetapkan kamu, membawa mereka umatku keluar dari Mesir, dan akan kumeteraikan dengan Taurat bahwa mereka bangsa bersunat yang boleh memiliki sabat yang kuberi kepada nenek moyangmu lewat kamu. Musa semakin bergairah. Dia ditindas di sana sini, dia tetap tenang. Ketika kakak-kakaknya meremehkan dia, Tuhan membela dia. Ketika suku-sukunya, Korah, Datan, dan Abiram beserta komunitas Lewi, maka dia mengungkapkan bukan untuk mengatakan saya lebih hebat. Dia mengatakan kalau aku katakan sesuatu yang tidak tepat, aku akan binasa. Tapi kalau kalian nanti mati tidak seperti biasanya, Musa tidak mengatakan saya nabi asli, enggak. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu ada dan kau harus tunduk kepadanya. Dia tidak sangkut paut kepada dirinya. Dia tidak memunculkan kebanggaan itu baginya. Hanya karena satu alasan. Dia memang hanya sekedar hamba. Dan dia lakukan itu, ibu bapak. Dan apa yang terjadi? Tanah di mana Korah, Datan, Abiram dengan grupnya itu terbelah. Masuklah mereka, binasa ribuan orang. Takutlah orang Israel. Dan orang tahu kalau Tuhan ada dalam penyertaan Musa. Saya berpikir ketika engkau dan saya hari ini mau melakukan yang terbaik karena singkat, saya yakin bukan untuk soal popularitas yang bakal kita raih. Tapi ketika orang-orang yang dipilih Tuhan itu datang kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, okelah dia lewat gereja ini, okelah dia lewat pelayanan hamba-hamba Tuhan di sini. Tapi saya meyakini ketika seseorang siuman bahwa hidup yang singkat harus menjadi berkat dengan karya terbaik, maka karya terbaiknya dia akan mengatakan, bukan saya orangnya, dia. Siapa yang mulai di situ? Yohanes. Dia dipuja-puji karena karya yang luar biasa populernya. Semua orang suka dan minta dilayani olehnya. Ketika sampai kepada sosok Yesus yang untuk itu dia diurapi untuk membuka jalan, yang dinubuatkan oleh Yesaya, tanah yang bergelombang harus diratakan, yang berkelok-kelok harus dipapas supaya Raja Kemuliaan lewat di sana. Dan orang pikir bahwa Yohanes itulah rajanya karena dia sudah membuka jalan. Tapi begitu datang Yesus yang akan melanjutkan, dia memberitahu kepada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Murid-murid itu bingung. Oh, jadi bukan kamu? Bukan. Biarlah dia bertambah-tambah besar, aku makin berkurang. Itu bahasa dia. Mungkin Anda tidak setuju dengan saya, tidak apa-apa, tapi saya akan lakukan itu. Dan kalau ibu bapak bisa melakukan yang sama seperti Yohanes Pembaptis itu, kita sedang memberikan yang terbaik di dalam karya yang pendek sekali. Kau ditanya kenapa? Karena kau dan saya dilengkapi oleh Tuhan dengan potensi yang bisa kita aktualkan. Bagaimana caranya? Saya berharap kita bisa membaca firman itu baik-baik. Sejarahnya Musa, dia menempatkan dirinya bahwa bukan dia Tuhannya. Tuhannya yaitu. Maka ketika orang Israel murka dengannya, dia mau mengatakan bahwa ini adalah kerja Tuhan untuk memeteraikan kamu sebagai umat pilihan yang bagaikan biji mata Allah. Biarlah engkau harus bersyukur di dalamnya. Dan ibu bapak, senang atau tidak, orang Israel itu sangat hormat kepada Musa sampai hari ini. Ada banyak nabi, tapi entah kenapa Musa itu menjadi satu momentum yang Israel itu terangkat hatinya. Setiap ada nama Musa dibunyikan, maka cerita itu keluar dengan sendirinya dari memori orang Israel. Kau ditanya kenapa? Karena Tuhan mengurapi dia, memakai dia. Bahkan dia mengatakan kepada Musa, persiapkan dirimu, tanggalkan kasutmu, karena tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Kamu adalah umat yang kudus, karena aku kudus yang memanggil kamu. Hiduplah di dalam kekudusan. Jadi sebenarnya yang terbaik itu apa? Yang terbaik kalau kita mendengar bagian-bagian pengalaman hidup Musa, dia juga harus membuang hal-hal yang buruk itu. Dan ketika satu kali hal yang buruk itu betul-betul menjadi keburukan, sampai di tepi negeri perjanjian, Tuhan memperlihatkan keindahan Palestina yang disebut oleh para agen-agen 12 suku, khususnya Yosua dan Kaleb. Dikatakan negeri itu makmur, penuh madu dan susu. Lalu Tuhan mengatakan, ini negeri yang kujanjikan. Tapi aku harus mengatakan sejujurnya denganmu, engkau tidak akan masuk ke sana, karena engkau melanggar kekudusanku. Musa tidak argumen. Dia mengatakan, terpujilah engkau, engkau setia di dalam janji, supaya mereka juga tahu engkau yang kudus dan memelihara kekudusan itu. Dia diam di situ. Dan kalau engkau berziarah ke sana, ada gerejanya di situ yang ada tongkat ular besar di sana. Itu Nebo. Yang kalau engkau melihat ke sebelah kanan begitu ya, ke timur, engkau melihat negeri perjanjian itu. Dan di sanalah Tuhan memberitahu, itu negeri yang kujanjikan kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Musa bersuka cita. Kenapa? Karena dia masih mendapat kesempatan. Meskipun aku tidak kesana, tapi aku boleh tinggal beristirahat dengan nenek moyangku. Dan tidak terasa itu sudah 40 tahun kemudian. Matilah Musa berusia 120 tahun di dalam kitab Ulangan itu. Dan ketika diceritakan itu semua, orang hormat. Supaya dia jangan menggantikan Tuhan, dikatakan di dalam catatan itu, dia tidak ditemukan kuburannya. Orang berinterpretasi di sana, kenapa tidak ada kuburan di sana? Supaya orang jangan ziarah dan akhirnya mengatakan, di sini Musa sudah seperti Tuhan, hilang. Tapi apakah ingatan itu lenyap benar? Tidak. Ketika murid-murid tahu bahwa Yesus itulah penyelamat dunia, yang lewatnya engkau dan saya menjadi umat bukan karena kedagingan Israel kita, tapi iman dari Abraham yang sama dengan kita. Atau lebih tepatnya, iman kita kepada Tuhan itu sama dengan iman Abraham. Yang pada waktu itu Abraham tidak disebut Israel, kakek moyang Israel. Jadi dengan kata lain, kau dan saya itu setara, bukan Israel. Karena Israel itu sesudah keturunan ketiga. Dan kau punya iman yang sama dengan kakek moyang. Maka ketika iman itu ada pada kita sama seperti Abraham, maka kita mengatakan, Tuhan, aku bersyukur bahwa aku tidak hitung-hitung lagi karya itu. Karena sesungguhnya engkau sudah menggetarkan di dalam keraguanku, engkau menguatkan. Di dalam kelemahanku, engkau menguatkan. Di dalam segala macam yang aku merasa bahwa aku tidak mampu, engkau tetap sumber kuatku. Dan kalau hari ini berhasil, aku tahu itu adalah karena engkau. Jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin Anda sudah juga melihat ada video yang cukup baik untuk mengajarkan moral. Singkatnya begini, ada seorang anak yang cerdas tapi kekurangan, ingin menghidupi, lalu dia membuat strategi hidup. Dia meminta pertolongan kepada siapa saja yang lewat bahwa dia butuh $100 untuk cita-citanya. Lalu ketika ditanya, kenapa kamu punya proposal begitu mahal? Cuma mau jadi tukang semir, peti untuk tempat orang taruh maaf kakinya, untuk sepatunya disemir, digosok sampai mengkilap. Lalu dalam kotak itu ada semir dengan warna-warni sesuai dengan sepatu yang minta disemir. Lalu ada lap, ada sikat dan seterusnya. Dia bilang, aku sudah melihat itu $100 harga termurah untuk punya satu kotak dengan lengkap. Ada semir, warna-warni, ada sikat, dan ada kain lap. Aku hanya punya $30. Terus orang muda yang berhasil itu bilang, oke, saya akan pinjamkan kepada kamu $70. Tapi syaratnya satu, engkau harus mengembalikannya beserta bunganya. Oke, deal, singkat cerita. Begitu selesai, besoknya dia sudah mulai menyemir. Dia bilang, aku tidak jadi beli peti semir itu karena aku bisa buat sendiri. Jadi aku ngirit $20. Ini $20 saya pulangin ke kamu. Jadi hutang tinggal 50 kan dari 70. Sudah itu, anak itu semakin antusias bekerja. Dan kemudian ketika disemir sepatu orang yang meminjamkan uang kepadanya itu, dia mengatakan, kau memang anak terhebat. Ditulis di pipinya, kalau nanti Anda lihat di klip itu. Maka mulailah dia diajarkan bagaimana menarik minat untuk orang-orang mau menyemir. Singkat cerita, dia berhasil jadi tukang semir, hutang lunas dan seterusnya. Skenario itu berhenti di situ. 15 tahun kemudian, bos muda bangkrut, bingung untuk bayar hutang. Tapi anak muda ini yang sudah berhasil, yang 15 tahun lalu hanya tukang semir, sekarang menjadi pengusaha. Lalu kemudian, dikatakan sebelum skenario itu selesai, si pengusaha itu memberikan boneka kecil. Dia bilang, boneka ini menjadi pegangan. Bahwa engkau adalah orang yang bisa dipercaya. Engkau juga orang yang setia. Dan setiap kau ingat ini, maka ini adalah hubungan kita. Entah kenapa 15 tahun kemudian boneka ini, ya, dia mau kembalikan kepada orang itu karena dia janji, akan ku cari kalau aku berhasil di mana kamu tinggal. Ternyata dia dalam kondisi bangkrut dan kepada orang yang mengatur, sebut saja sekretaris pribadi, bilang, bos, ada orang mau ajak kamu makan, gini. Gila kamu, kami sedang pusing ini, bagaimana punya nafsu makan dan seterusnya. Ya, tapi orang itu mohon. Dan ini boneka kecil yang dia titipkan juga untuk berikan kepada bos. Bos itu lihat, mundur 15 tahun, suruh masuk ngobrol. Singkat cerita dalam obrolan itu, anak muda yang berhasil itu, dia menulis cek $7 juta. Aku akan tanam saham di sini. $7 juta. Dan kamu boleh cicil. Berapa bayarannya? $70. Berapa bunganya? $1. Pertanyaan saya, $70 dengan bunga $1, lalu ada orang buka cek sebagai rasa terima kasih $7 juta dengan bunga $1. Fair gak? Itu bos gak percaya. Akhirnya dia bilang, aku bisa buka cek sebesar itu karena kata-katamu yang mengingatkan kepada saya untuk hidup memberi yang terbaik di dalam kesementaraan, dan aku berhasil. Dan aku tahu engkau ada butuh sesuatu. Dan saya kenal kamu. Itu pun sebenarnya milikmu. Yang penting kita bisa dipercaya sebagai sahabat. Pernahkah engkau dan saya berpikir, Yesus berkorban pada akhir dari perjalanannya mengatakannya, sahabat sejati adalah sahabat yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan kalian itu semua sahabat saya. Saya tidak percaya kalau engkau tidak mengalami itu, engkau bisa memberi yang terbaik. Bohong itu. Pura-pura itu. Yakinlah. Tapi kalau engkau punya pengalaman disentuh Tuhan di sana, engkau tahu bahwa hutang yang dilunaskan, Tuhan harus dibayar. berapa besar. Kalau engkau juga harus mati seperti Yesus, selesai hidup kita. Maka sebelum mati dia mau supaya engkau dan saya hari ini melakukan yang terbaik. Seperti apa? Sederhana. Bahwa rasa hati yang penuh syukur itu akan mempunyai produktivitas hidup yang kreatif. Engkau akan melakukan itu semua, kenapa? Karena engkau bergaul dengan orang-orang yang baik. Ada Amsal yang mengatakan pergaulan yang buruk itu merusak, tapi pergaulan yang baik itu akan membuat orang-orang itu juga baik. Victor Hansen satu kali ngobrol dengan Williams, seorang aktor. Hansen yang menulis, Mark Hansen itu, Victor Mark Hansen yang menulis Chicken Soup, dia sudah mendapatkan uang $1 jutaan satu tahun. Tapi Williams itu sudah miliar dolar. Lalu dia tanya, bagaimana supaya aku seperti kamu punya kekayaan? Maka Robinson itu mengatakan, Anthony Robin mengatakan begini, siapa orang yang kepadanya engkau bergaul dan engkau senang? Para jutawan. Lalu Robin mengatakan, itulah salahmu. Karena engkau bergaul dengan jutawan, maka penghasilanmu jutaan. Kalau engkau mau dapat miliaran, engkau harus punya teman yang penghasilannya miliaran. Dan Hansen itu mulai mengubah paradigmanya, belajar untuk bersahabat dengan miliarder, jutawan. Pertanyaan saya, kalau ibu bapak di sini adalah seorang jutawan, ingin menaikkan menjadi miliarder dan cari teman baru yang miliarder itu, kira-kira kita bertemannya terlalu bangga, terlalu apa namanya, overconfidence, atau kita menjadi minder? Kalau engkau mengatakan, saya overconfidence pak, oke bagus, itu berarti ada jalan keluar. Tapi kalau engkau minder, itu natural. Dan supaya engkau tidak menjadi natural, supranatural, engkau harus melompat seperti itu. Dan Hansen berhasil. Engkau juga harus berhasil. Dan anak muda itu membuktikannya. Uang sebanyak yang kau ragukan itu, sebenarnya itu kekayaan yang kau distribusikan pada masa yang engkau tidak tahu. Dan aku mendapatkan distribusi itu. Aku menghargai $70. Dan sekarang kau menjadi 7 juta. Itu sebenarnya uang kamu yang tertitip di saya. Saya mau kembalikan. Karena engkau bisa dipercaya. Karena pada waktu aku susah, engkaulah yang hadir memberi jawab segala idealisme saya terwujud. Dan sekarang wujudnya buat kamu. Kalau engkau dan saya punya pemahaman yang sama tentang Tuhan yang sudah melunaskan hutang dosa kita, dan hidup ini penuh syukur dan pendek, harus kembali kepada debu, maka di dalam bentangan yang pendek itu, buatlah yang terbaik, bukan dengan idealisme ukuran masa lalu Anda dan saya. Paulus mengatakan di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sesungguhnya sudah terbit. Ketika dia mengatakan terbit, itu kata yang sama dengan perjanjian lama ketika Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada. Berarti engkau dan saya punya format, esensi hidup yang berbeda dengan masa lalu, meskipun di dalam tubuh dan memori yang sama. Itu artinya apa? Engkau bisa dijebak untuk mengukur apa yang kau ingin raih di depan dengan ukuran masa lalu. Padahal Tuhan katakan, tanggalkan itu karena engkau sudah didamaikan oleh karya Kristus, dan berdamailah dengan dirimu. Karena mengasihi diri sebagai tanda syukur, itu menjadi kekuatan untuk mengasihi Allah yang terbukti dengan mengasihi sesama. Itu jawaban Yesus kepada ahli Taurat. Mana hukum yang terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi. Dan hukum yang tidak kalah pentingnya adalah kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Berarti mengasihi diri bukan dalam tataran egois, Yesus mengingatkan Anda dan saya sebagai karya yang menebus Anda dan saya. Tapi merawat engkau dan saya berharga, terhormat dan mulia. Dan kita ingin sampaikan kepada banyak orang. Dan ketika engkau bisa melakukan itu, itulah karya terbaik saudara. Karya terbaik saya yang bisa saya kerjakan. Karena itu bukan dorongan ambisi, tapi visi yang Tuhan beri. Dan di sanalah engkau akan lega menghadap Tuhan. Engkau akan penuh sukacita. Dan rekan saya Pendeta Bigman sudah mengalami itu. Saya belum seperti itu. Setiap ada berita yang membuat hati itu cemas, kita cuma berharap Tuhan berbelas kasihlah. Jadi kalau hari ini beliau masih ada, itu anugerah yang besar. Buat diapain? Lewatnya kita bersama-sama melayani. Mana tahu penggalan waktu yang pendek itu adalah bagian untuk mewujudkan rasa syukur. Dan di sanalah dia memakai kita. Dan yang terbaik itu sudah selesai. Maka kalau kita tidak ada waktu lagi, si pendeta yang menulis lirik itu, hidup ini sudah jadi berkat. Bukan akan jadi berkat, sudah jadi berkat. Dan bagian itulah yang harus kita siapkan baik-baik. Dan Musa mengatakan, seberapa singkat, seperti bunga yang mekar di pagi hari, lisut di sore hari, diinjak orang dan terlupakan. Tapi kenangan indahnya warna bunga itu sebagai tanda pemeliharaan Tuhan atas kita tidak akan hilang, seperti boneka kecil dari si juragan muda kepada anak kecil. Dan sesudah dia berhasil, saya akan cari kamu, saya akan berterima kasih dan tidak terkira terima kasih. $70 menjadi $7 juta itu rasio 1:100.000. Itu bukan hal mudah. Tapi ketika hidup yang bersahabat itu segala-galanya, itu bukan apa-apa. Itu yang Tuhan mau kita serap. Mana tahu, besok engkau akan berkarya lebih hebat lagi. Mungkin kita tidak di tempat yang mewah seperti ini. Seperti tenda, panas, banyak nyamuk. Tapi sukacita. Kenapa? Karena Tuhan hadir. Emang Pak Pendeta gak ngerasain Tuhan hadir di sini? Saya gak ngomong itu. Tapi terkadang kalau tempat bagus itu, kita selalu punya waktu buat yang lain, bukan buat Tuhan. Tapi coba bayangkan kau di tenda, hujan gede, lagi baca firman, basah semua tuh Alkitab, Android bisa masuk air. Kira-kira doanya gimana? Tuhan berikan waktu supaya hujan turun berhenti. Gitu kan? Coba kau di sini. Anda gak pernah bilang, Tuhan hujan berhenti. Apa hubungannya orang gak ada yang bocor di sini? Lalu Anda harus bawa kipas karena nanti panas. Di sini gak ada kalau Anda kipas-kipas, itu pasti paranoid dia. Ada yang salah dengan motoriknya. Orang adem begini mengipas-ngipas. Kan ada yang gak beres itu. Dan Anda tidak akan perlu bawa itu. Dan besok lusa kalau kita harus seperti itu, kita suka cita. Mungkin nanti Pendeta Bigman bilang, Mon, itu ada nanti, ke Ngabang aja kamu ke sana, hutan lewat sana. Dia janji saya belum bisa-bisa. Waktu itu ada acara tahun lalu ya, persis saya juga lagi keluar. Jadi saya bilang, aduh sayangnya, itu mission trip teman-teman di sini. Tapi besok kalau ada undangan lagi, saya akan usahakan. Kalau ditanya kenapa? Karena nanti saya kalau udah 60 belum tentu saya punya aktivitas lagi karena sudah selesai emeritus kan. Lalu kalau dibilang emeritus 60, tampang kamu masih kayak remaja begitu udah mau emeritus. Iya tampang kan, tapi dalam itu udah beda ibu bapak. Itu naik tangga lutut udah ngilu semua. Anda boleh lihat wajah saya muda tapi udah pada ngilu. Beruntung di sini naik lift, masih aman. Tapi kalau nanti naik lantai 7, tidak ada lift, berasa saudara. Itu seperti gedung penabur di Cibubur itu. Enggak ada liftnya, naik 6 lantai ke sana. Sampai, kenapa Pak? Ya ini lagi napas, ya kenapa begitu? Ya udah beda semuanya. Jadi kalau masih ada waktu, lakukan. Ini saya ngomong gitu bukan minta undangan supaya nanti Mika kalau jalan ke Ngabang itu, wah ada paspor khusus buat Simon. Bukan itu. Saya juga punya kerinduan karena beliau itu pernah ngomong 2002 kalau gak salah Bung ya. Mon, kamu gabung sama kita. Kau jaga gereja, aku ke sana. Aduh, saya sudah di GKI. Dia masih goda saya. Ah, kau GKI saja lagi. Sudah sama kita saja di sini. Ini titipan guru, saya bilang. Kalau pelayanan, jangan bilang pindah karena rencana Tuhan. Padahal kamu lihat fasilitas di sana. Nah, saya coba pikir itu. Akhirnya teman ini satu bilang begini, okelah Simon, gak apa-apa, kita sama-sama melayani, doakan ya. Jadi waktu mereka launching, Pama, Mika, dan seterusnya, sesudah 2002, dan hari ini ada, saya yakin itu adalah rencana Tuhan yang baik. Mana tahu ketika besok saya melihat sekolah Mika ya, yang di Ngabang, oh Tuhan sudah pakai ratusan orang lulus. Ketika mereka disekolahkan di UPH, waktu itu saya mimpin. Kemudian yang nyanyi dari UPH, saya gak tahu itu di mana gitu, berapa tahun lalu, sudah lama sekali. Terus dia bilang, ini anak-anak yang dari sekolah Mika menyanyi. Wih keren seragamnya begitu ya. Nah udah itu saya gak ada kontak lagi. Jadi kalau tahun besok atau kapan saya ada kesempatan Ngabang, saya kepengen lihat seperti apa sekolah itu. Kalau Anda bilang, Mon gak usah tahun besok, sekarang. Nah sekarang gak bisa. Karena sudah padat semuanya, ada sidang, sinode, dan seterusnya. Kalau Anda bilang, kenapa Simon? Karena tahun depan saya selesai jadi ketua umum klasis, jadi lebih lega sedikit. Bisa ngatur-ngatur, kalau sekarang gak bisa, terkunci. Kalau dibilang, kok bisa begitu? Ya tanya pendeta Anda, itu juga anak GKI dulunya. Jadi GKI itu selalu organisasi rapat segala macam. Buang waktu katanya. Tapi saya bilang, saya memang akan terbuang waktu itu. Tapi hopefully itu bukan karena wasting. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang harusnya producing. Saya ingin memanfaatkan dan berhasil. Dan hasilnya orang lain rasakan. Lalu kalau nanti saya pensiun gimana? Ya sudah selesai, karena teman seangkatan saya yang jadi pendeta sudah duluan mutasi ke sorga. Umurnya beda 2 bulan. Tapi dia meninggal Desember 2015. Sama-sama dipendetakan. Mungkin Anda pernah kenal namanya, Rudy Chantra. Kalau gak kenal ya gak apa-apa, tapi coba-coba googling, mungkin nanti Anda akan lihat wajahnya. Itu satu angkatan. Jadi kalau hari ini saya masih hidup, saya tahu saya harus selesaikan. Terus kalau Anda bilang gini, mohon kau diperpanjang gimana? Nanti tanya Tuhan. Saya mau kalau Tuhan gak kasih juga selesaikan. Caranya gimana? Gampang. Kayak Hizkia, kamu gak akan pulang lagi. Kenapa Tuhan? Matilah kamu. Kok mati? Karena kamu sakit hari ini. Jadi Anda jangan bilang bahwa hidup yang singkat itu banyak caranya untuk kembali kepada debu. Tapi Musa memanfaatkan itu. Dan dia menjadi contoh di dalam sejarah Israel. Biarlah engkau juga tercatat di sana. Mana tahu Tuhan menolong kita dan menjadi berkat. Maaf, waktunya udah lewat banyak ya. Biasanya di sini ada jam yang ngasih tahu tinggal sekian menit. Sekarang 35 terus melotot di situ. Jadi saya salah lihat. Kesimpulannya gini. Hidup yang singkat tetap menjadi berkat. Sadar bahwa dia sudah menyiapkan Anda dengan harga yang mahal. Dan kalau engkau memberikannya, kembalikan semua. Dan dia akan menjadikan engkau saluran berkatnya. Saya tidak tahu siapa duluan pulang ke rumah Bapa. Tapi setiap kita harus ke sana, kita siap. Karena kita akan kembali kepada debu. Dan catatan roh yang dititipkan dalam jiwa kita akan menjadi catatan yang tersingkap di sana. Di mana nama baru itu hanya Tuhan dan yang pemilik nama itu tahu, bukan saudara-saudara. Jadi mintalah kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan. Kalau engkau punya umur panjang, jangan bangga bilang, oh aku sudah punya 4 keturunan Pak. Bangga memang. Tapi kalau tidak ada satu jiwa yang kau perkenalkan kepada Tuhan, waspada. Tapi kalau engkau boleh membawa banyak jiwa kepada dia, biarlah kita bersuka. Karena dia masih memberi kesempatan. Kiranya Tuhan menolong kita.